ku ingin pergi darimu. Tak ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku. Takkan ada yang bisa menahanku.